Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita sebutkan satu demi satu. Karena di mana ada detak jantung kita berdetak, di situ ada nikmat Allah. Dan nikmat terpenting adalah nikmat ilmu dan iman. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah amalan. Sebagaimana nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama yang kita cintai, innamal ilmu ma nafa' atau al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Maka semoga kita meminta kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan jangan sampai kita melakukan kesyirikan, dan terus menjaga komitmen kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berittiba, mengikuti beliau dengan segala keterbatasan dan kekhilafan kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kepada kudwah kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih dalam bab al-muhafadzah alal a'mal, bab menjaga dan mempertahankan amal. Dan kita masuk ke ayat ketiga ya jemaah, dari yang disampaikan Imam Nawawi. Dan masya Allahnya itu cocok dengan kondisi kita ba'da Ramadan. Dan ini jelas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan settingan, jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan materi yang cocok buat kita sehingga kita dibantu untuk bisa istiqomah. Dan ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat An-Nahl ayat 92. Surat An-Nahl ayat 92. Dan ini juga sangat cocok untuk kita. Sangat cocok untuk kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita langsung masuk ke keterangan atau apa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati keluarga beliau, merahmati orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah merahmati kaum muslimin di Indonesia, di Palestina, dan di seluruh belahan dunia lainnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa sabar dan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, dan Allah berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Hadirin Allah muliakan, artinya apa sih? Menarik ini jemaah sekalian. Allah berfirman, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal dengan kuat. Jadi janganlah seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Jadi dia udah pintal tuh benang, diurai lagi sehingga menjadi cerai berai kembali. Lalu Allah berfirman, kalian menjadikan perjanjian kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. Hadirin Allah muliakan. Jadi Allah melarang kita melakukan seperti yang dilakukan seorang perempuan. Dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, ini ada perempuan di kota Mekah yang ada sesuatu. Jadi hadirin Allah muliakan, ada perempuan di kota Mekah. Jadi sosok perempuan ini, ada yang mengatakan ada masalah dengan akal sehatnya. Ada yang mengatakan was-was, dan lain-lain. Jadi dia tuh memintal, dikatakan dia memintal benang itu dari pagi sampai pertengahan siang, sampai tengah, di tengah siang. Dan begitu sudah sampai pertengahan siang, diurai lagi tuh pintalannya. Akhirnya gak jadi apa-apa. Jadi dikerjain tuh sampai pertengahan siang, mungkin sampai jam 12 gitu. Nanti jam 12 kerjaan ini perempuan ngebuka lagi apa yang sudah dia pintal dari pagi. Yang sudah dia pintal dari pagi. Nah, kalian jangan seperti itu. Harusnya kan yang udah dipintal dipertahankan, bahkan dipercantik. Ini enggak, jamaah sekalian. Ini justru diurai sendiri. Diurai sendiri. Dan dia menghancurkan karya dia sendiri, gitu loh. Dia menghancurkan karya dia sendiri. Jadi bukan orang lain yang hancurin, dia sendiri yang hancurin. Nah, jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan perumpamaan yang dalam ini bagi orang-orang yang tidak komit dengan perjanjiannya. Yang melanggar. Yang melanggar hak Allah. Yang melanggar hak manusia. Atau yang tidak memenuhi. Makanya ayat ini itu sering dibawakan banyak para ulama di awal-awal bulan Syawal setelah Ramadan. Ini ayat ini salah satunya. Jangan sampai kita di bulan Syawal menghancurkan karya kita yang sudah kita buat di Ramadan. Dan itu perbuatan kita sendiri. Jangan sampai puasa kita di Ramadan, khataman kita di Ramadan, doa-doa yang kita panjatkan di Ramadan, infak sedekah kita di Ramadan, sehingga menjadi pintalan yang sangat bagus, sangat kuat, bahkan kita udah itikaf atau mencari Lailatul Qadar di tempat di mana Allah mudahkan kita pada 10 malam terakhir kemarin. Begitu Syawal kita hancurin semua, kita bubarin semua. Kita acak-acak. Kita yang acak-acak, bukan yang lain. Dengan apa? Dengan maksiat yang kita lakukan di hari-hari ini. Dengan kalah dengan hawa nafsu. Menuruti rasa malas. Mentaati rasa pelit dan kikir. Kembali lagi menjadi follower setianya hawa nafsu. Akhirnya semua yang kita kerjakan di Ramadan jadi berantakan. Gara-gara siapa? Orang lain, bukan gara-gara kita. Atau kalau kita bicara skop yang lebih luas, itu kita sudah berhijrah, kita tinggalkan semua, kita keluar dari perusahaan kita, atau kita keluar dari bisnis kita yang penghasilannya mungkin per bulan puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Kita mulai dari nol, kita tinggalkan lingkungan yang buruk. Setelah 2, 3, mungkin 5 tahun hijrah, goncang, dan kita balik lagi ke maksiat. Sehingga semua pengorbanan selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun hilang semuanya udah. Pengorbanan selama 10 tahun tuh hancur gara-gara kita. Anak 10 tahun dijaga segala, goyah. Di tahun ke-11, di tahun yang ke-11, akhirnya diurai lagi. Udah bagus di pintalan, dibuka lagi sama dia. Jangan seperti itu. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau gitu ceritanya kita hanya dapat kerugian, rasa capek, letih, badan remuk-remuk, dan kedunguan akal sehat, kedunguan akal, serta pendeknya pemikiran. Jadi gak dapat apa-apa. Maka orang ini adalah orang yang zalim sama dirinya sendiri, jahil, kata beliau, bodoh, safih. Safih itu lebih parah dari bodoh, gitu loh. Kalau bahasa kita gak enak sih, dungu gitu ya, kedunguan. Naqisuddin wal muru'ah, kurang agamanya dan kurang muru'ahnya, marwahnya gak ada, kurang. Karena dia ngancurin karya dia sendiri. Apa yang sudah diperjuangkan di Ramadan dirusak lagi di bulan Syawal. Apa yang dilakukan beberapa tahun ini dalam hijrah diobrak-abrik lagi sama dia. Siapa dia? Bukan yang lain. Coba kita lihat ayatnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kata Allah. Jangan kalian seperti seorang wanita itu tadi yang menguraikan benang yang sudah dia pintal sendiri dengan kuat. Akhirnya cerai-berai lagi. Jangan sampai seperti itu. Dan itu kerjaan wanita. Pagi sampai siang mintal, siang sampai sore diurai. Nanti pagi sampai siang mintal, siang sampai sore diurai. Pagi sampai siang dipintal, siang sampai sore diurai. Ngerasa gak sih banyak di antara kita itu siklus mereka setiap tahun? Ramadan berjuang, nanti Syawal diurai. Akhirnya setahun itu gak ada kemajuan. Nanti Ramadan semangat lagi gitu. Ramadan berikutnya itu semangat lagi. Kan gitu jemaah sekalian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, gitu terus. Banyak di antara kita, kita gak usah ngomongin orang, diri kita itu bisa jadi berapa tahun belakang itu gitu terus ya. Ramadan nanti semangat, nanti Syawal diurai lagi. Atau sebagian kita haji gitu, ada yang dikasih kesempatan bisa haji banyak, haji itu udah nangis segala macam, nanti pada haji balik lagi, nanti haji semangat lagi, nanti habis haji balik lagi. Masya Allah. Kita lanjutkan, lihat ayatnya. Tattakhidhuna aymanakum dakhalan bainakum. Lanjutkan jemaah sekalian, kalian menjadikan perjanjian kalian sebagai alat tipu diantara kalian aja, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Lalu Allah menjelaskan salah satu makna di dalam permisalan ini. Jadi jangan sampai kita tuh termasuk orang-orang yang kalau buat perjanjian hanya sebagai trik dan alat tipu di antara kita. Lalu cari kesempatan untuk keuntungan pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau buat perjanjian sama orang, dilihat kekuatannya sama kekuatan pihak tersebut. Kekuatannya dengan kekuatan pihak tersebut. Kalau pihak itu lebih lemah dari dia, maka dia langgar. Dia langgar. Kalau dia merasa dia lebih kuat nih, dilanggar. Dan dia gak peduli. Dia gak peduli dengan perintah Allah. Dia gak peduli dengan larangan Allah. Dia gak peduli dengan sumpahnya dan perjanjiannya. Lalu nanti dia pindah buat perjanjian dengan pihak yang lebih nguntungin, yang lebih banyak. Jadi kutu loncat mencari yang paling nguntungin secara dunia aja. Jadi itu yang dikatakan Imam Mujahid dan lain-lain. Jadi kalau misalnya buat perjanjian, ternyata pihak itu lebih lemah, lebih ini, mungkin gak kurang menguntungkan, maka dia pindah tuh ke pihak yang lebih kuat, lebih banyak, yang lebih nguntungin. Dan kata Ali Imam Sadi, hanya lihat masalah dunia aja. Jadi gak ada kesetiaan, gak ada komitmen. Pokoknya ini sana lebih kuat, sana yang lebih nguntungin, udah dilanggar, dipindah. Hidupnya itu begitu. Hidupnya demikian. Jadi hanya trik-trik aja. Ketika ngeliat udah gak nguntungin saya secara duniawi, udah dilanggar. Kalau perjanjian sudah berakhir, gak masalah. Tapi ini masih dalam perjanjian, masih dalam kebersamaan. Pindah-pindah, pokoknya nyari yang paling nguntungin. Nyari yang paling nguntungin. Dan itu dinomorsatukan dibanding perintah Allah. larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di nomor satu kan dibanding muru'ah, integritas gitu ya, atau muru'ah, marwah dia, loyalitas, kesetiaan. Di nomor satu kan di atas akhlak yang diridhoi. Tujuannya hanya ingin banyak-banyakan dunia aja, oportunis secara dunia itu aja. Kan seringkali godaan hijrah kita itu. Makanya selanjutnya apa? Allah berfirman selanjutnya itu, innama yabluwakumullahu bihi. Sesungguhnya Allah kasih episode itu hanya untuk menguji kalian. Saat kita misalnya jalan sama orang nih, udah akad, udah buat perjanjian, ternyata di tengah-tengah perjanjian ada tawaran yang lebih menggiurkan, ada pihak yang lebih menggiurkan secara dunia, dan secara akad kita gak boleh meninggalkan pihak rekanan kita untuk pindah ke yang lebih nguntungin ini. Nah, adanya pihak tersebut, Allah hadirkan pihak tersebut, itu pada dasarnya hanya untuk menguji kita. Komit gak dengan perintah Allah? Komit gak dengan larangan Allah? Setia apa enggak? Loyal apa enggak? Jadi kehadiran pihak yang baru, pihak yang lebih nguntungin, dan kita bisa gabung sama di mereka atau buat perjanjian dengan catatan harus mengkhianati pihak yang lama, harus menggugurkan akad kita, harus menyingkirkan yang lama, dan itu menyelisih perjanjian dan dilarang oleh Allah, itu semata-mata ujian buat kita. Jadi jangan kaget. Banyak banget kita ngalamin itu loh di dunia, ketika kita telah berhijrah, kenapa tuh orang tuh mereka baru datang sekarang, kita udah keburu deal nih gitu loh. Penawarannya bagus banget pula. Oh, tenang, itu ujian memang sengaja. Sabar aja, kalau kita istiqomah, kita jalankan perintah Allah, hak Allah, lalu kita berikan hak orang lain sesuai dengan akad, insya Allah kan kasih yang lebih baik ke depan. Sabar. وَمَنْ يَتَّقِ لَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan kasih solusi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau bahasa banyak kita, itu jebakan Batman aja dalam kehidupan. Jangan masuk. Walaupun memang berat, apalagi kalau angkanya fantastik, atau itu yang kita impi-impikan dari dulu, atau segala macam. Dengan syarat harus melanggar hak Allah ya. Dengan syarat harus mengerjakan larangan Allah. Tapi kalau gak ada ya silahkan aja, itu memang pintu kebaikan untuk berkembang selama halal. Tapi kalau sampai harus itu melanggar perjanjian kita, menyingkirkan pihak lain, dan itu haram, jangan. Kita harus sadar itu tuh hanya ujian. Dan kalau kita kemakan, gak akan berkah kita. Dan gagal ujian, gagal. Bukan berhasil, gagal. Oh, selamat ya mas, Anda bisa nikung begini. Itu bukan nikung tuh. Itu gagal. Nanti lihat deh, gak berkah kehidupannya. Itu hadirin. Dan seringkali itu gitu tuh. kalau kita mau perluas lagi, ada banyak di antara kita tuh punya impian duniawi yang gak pernah berhasil, gak pernah jadi kenyataan dan seterusnya. Tiba-tiba begitu setelah hijrah, datang tuh ke kita tuh, Masya Allah. Kita ngejar-ngejar dari lu gak dapat-dapat. Gak dapat-dapat. Sekarang datang. Tapi syaratnya untuk dapatnya, kita harus ingkari dulu perjanjian dengan Allah. Kita harus ingkari dulu perjanjian kita dengan pihak lain. Dan itu haram. Lalu kita mikir, kenapa tuh baru datang sekarang ya? Dulu saya nyari gak bisa-bisa. Gak dapat-dapat. Sekarang datang. Oh emang itu ujiannya begitu, Mas. Gak usah nyesek. Gitu. Nyesek banget, lu gak perlu nyesek. Emang itu pola ujian. Dan kita minta pertolongan sama Allah. Gak mudah juga. Kita semua termasuk yang bicara itu gak mudah. Kalau berhadapan-berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tapi semoga Allah tolong kita. Dan semoga kita minta terus minta pertolongan sama Allah. Jadi jangan begitu ada yang lebih bagus langsung ditinggal yang lama. Ada yang lebih tinggal lagi yang gak boleh. Jika dengan cara yang haram. Bukan berarti gak boleh mengambil opportunity yang lebih bagus. Kalau itu halal, syar'i, apalagi berkah gitu loh. Udah, bismillah. Tapi kalau sampai harus meninggalkan dengan cara yang gak pantas. Makanya kan kata para tadi para kata Imam Sa'di kan ini bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama dan dengan muru'ah kan. Dengan muru'ah dan dengan akhlak, lihat itu 3 poin. Agama jadi halal haram. Jadi muradillahi minka, apa yang Allah inginkan. Jadi apa yang Allah sukai dan Allah benci itu kan halal haram ya. Yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Dan ini berkaitan dengan muru'ah. Marwah gitu loh. Marwah kita. Dan ini berkaitan dengan akhlak yang diridhoi. Gitu. Jadi jaga. Jadi kalau kita mau lakukan ini bertentangan dengan 3 hal ini enggak. Kalau enggak bismillah jalan. Enggak apa-apa. Kalau enggak bertentangan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah inginkan, bahkan selaras dengan apa yang Allah inginkan, bahkan ini sarana untuk menuju apa yang Allah inginkan, lalu ini tidak menggerus muru'ah kita, marwah kita. Dan ini juga selaras dengan akhlak yang mulia. Yaudah, ambil aja. Tapi kalau ini mencederai satu dari 3 hal di atas, jangan. Sabar. Walaupun gemes. Memang persimpangan jalannya di situ tuh, gitu loh. Diambil enggak ya? Diambil enggak ya? Jangan. Dan kalau kita salah, segera istighfar dan tobat. Ini bukan kartu mati juga, semoga ya. Ya kan malam yugorgir, kata Nabi SAW. Selama nyawa belum ada di tenggorokan. Udah segera tobat, perbaiki. Dan jadikan ini sebagai pengalaman dan ujian kehidupan. Nanti kalau ketemu lagi, jangan diambil lagi gitu. Emang berat jemaah. Tapi lihat sekali lagi, berikutnya tuh sangat sangat menarik apa yang dikatakan Allah kan. Innama yabluukumullahu bihi, sesungguhnya itu kondisi itu Allah ciptakan semata-mata innama lil hasar lil qasar dalam ilmu balago. Semata-mata. Tujuannya tuh cuma satu. Apa tujuannya? Menguji kalian. Menguji kalian. Itu aja tujuannya. Memang enggak itu jadi perasaan nggak nyaman atau nyesek atau agak ini ya itu memang sama kan seperti saat kita duduk di depan secarik kertas ujian. Nah itu kayak gitu, emang itu ujian, agak bingung milih yang mana ya, Apalagi kalau kalau SMA nggak tahu SMA, multiple choice misalnya ini A atau B, A atau B, apa B, atau A, B, C atau D gitu. Kan seringkali ujian apa episode kehidupan kayak gitu, ambil enggak, ambil enggak, ambil enggak. Itu kayak seperti benar salah gitu kan sih ujian dulu. Ada benar salah, ini benar salah. Opsinya cuma dua, benar atau salah, benar atau salah. Udah gitu setiap katanya ambigu lagi. Ini aduh, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Apalagi kalau dulu pelajaran apa tuh PPKN ya. Aduh, aduh. Pilihlah yang paling benar, udah paling ribet udah itu soal. Pilih yang paling benar. Ini yang paling ini benar, ini benar, ini benar. Susah. Jadi jangan itu di ini menguji kalian. Jangan setiap ada yang lebih kuat secara dunia kalian pindah. Setiap ada yang lebih menguntungkan secara dunia kalian tinggalkan yang lama, kalian ambil yang baru. Nanti ada yang lebih menguntungkan secara dunia ditinggalin lagi yang terus hidupnya kayak gitu. Gak ada kesetiaan, gak ada loyalitas, gak ada perjuangan, gak setia sama Allah. Allah kan larang kita itu. Aufu bil uqud dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Setia dan komitmen dengan perjanjian kalian. Itu penting. Lalu terakhir, وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Kembali ke ayat tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelaskan atau di hari kiamat Allah akan menjelaskan kepada kalian apa yang kalian lakukan baik yang buruk maupun yang baik, dan Allah akan ganjar itu semua. Jadi yang setia Allah akan ganjar, yang kutu loncat itu Allah akan kasih ganjaran keburukan. Gitu. Jadi ini hanya untuk ujian. Nah, nanti dapat ganjarannya di akhirat. Kan Allah suruh perintahkan kita, makanya Ibnu Jauzi mengatakan bi amrihi iyyakum bil wafa wal ahd. Allah kan perintahkan kita untuk setia, untuk loyal dengan perjanjian kita, dengan keputusan yang kita ambil. Lalu Allah uji keputusan kita tersebut, Allah uji perjanjian kita tersebut. Untuk apa? Tadi, untuk membuktikan mana yang jujur, setia, dan mana yang fajir, fasik, dan oportunis. Nanti semua akan dapat ganjarannya di hari kiamat. Di dunia juga dapat. Orang yang gak setia, kutu loncat, oportunis, gak akan bahagia hidupnya. Tapi orang yang komit dengan kesepakatan, perjanjian, apalagi perjanjiannya dengan Allah, dan dia gak bergeming walaupun di apa, misalnya rumput tetangga lebih hijau, dia gak bergeming ada penawaran yang lebih menarik secara duniawi di tempat lain, gak deh, saya sini saya komit, saya mau berjalan di jalan Allah, saya mau berkhidmat gitu. Saya mau berkhidmat dengan Al-Quranul Karim, saya mau berkhidmat dengan ilmu, walaupun gak ada duitnya, bukan ini. Oh, nanti ada, itu lebih ada tawaran A, tawaran B, tawaran C, tawaran D. Enggak. Kan itu deh. Lihat apa yang Allah inginkan. Muru'ah, akhlak, itu penting. Kadang-kadang enggak haram. Oh, tapi kan enggak haram, Mas. Oh iya, tapi kira-kira secara muru'ah pantas enggak Anda begitu? Kalau Anda digituin orang, Anda gimana? Kita gak usah bicara diri Anda. Kalau sahabat Anda gituin Anda, Anda nyaman apa enggak? Ya enggak sih, ya udah jangan gituin orang dong. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan semua akan dijelaskan dan diganjar di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, ingat, as-sadiq al-wafi, orang yang jujur dan orang yang setia, itu baru terbukti setelah diuji oleh Allah. Ini gak boleh lupa kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sekali lagi, orang yang jujur dan orang yang setia itu adalah gelar setelah kita bisa melewati semua ujian-ujian kehidupan itu. Apapun itu, kita tetap mempertahankan hijrah kita. Ah, itu jujur dan setia sama Allah. Kondisi kayak apapun, kita tetap berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Itu jujur dan setia. Jika apa itu masalah ijma, kita komit dengan kesepakatan para ulama. Jika itu masalah perbedaan yang kuat, khilaf yang mu'tabar, khilaf yang ijtihadi, perbedaan yang punya dasar ilmiah, berarti kita gak keluar dari keterangan para ulama dan ahli ilmu kita. Walaupun mungkin terkesan kita berbeda dengan sebagian saudara kita, tetapi tetap itu dalam koridor kotak kesetiaan. Karena ini masalah khilaf. Tapi gak semua masalah khilaf disikapi demikian. Kata para ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Itu kaidah. Tidak setiap khilaf itu diakui. Tidak setiap perbedaan itu diakui. Hanya perbedaan yang punya dasar ilmiah yang kuat. Gitu. Jadi itu kalau mau di breakdown, mau diurai lagi begitu. Kalau ini masalah ijma, ya udah berarti kita harus satu. Karena ini kesepakatan, konsensus para ulama kita. Tapi kalau terjadi perbedaan, maka kata Imam Ahmad, kita harus punya imam. Iyyaka an tatakallam fil mas'alati laisa laka fiha imam. Anda jangan bicara tentang sebuah masalah yang Anda enggak punya pendahulu di dalam masalah tersebut. Jadi kita kembali ke salah satu pandangan para ulama yang punya dasar ilmiah. Nah, bisa jadi saudara kita beda pandangan dengan kita, tapi itu masih dalam koridor kesetiaan dan kebersamaan. Gitu. Sebagaimana Imam Syafi'i dalam masalah-masalah khilaf yang kuat itu berbeda dengan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tapi mereka tetap dalam koridor kesetiaan. Dan mereka itu kan guru murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i cucu muridnya Imam Abu Hanifah melalui jalur Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Lalu Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, gitu. Dan semua ulama mengatakan mereka setia, walaupun ketika diurai ada banyak masalah yang mereka berbeda, tetapi perbedaan itu masih dalam koridor. Karena kata Imam Syafi'i, perbedaan itu dua, yang boleh dan yang gak boleh. Yang dibuka ranah toleransi dan tidak ada ranah toleransi. Itu tadi. Gak setiap perbedaan itu diakui, hanya perbedaan yang punya dasar ilmiah yang kuat. Jadi itu poinnya. Lalu bertentangan dengan muru'ah apa tidak dan akhlak yang mulia atau tidak. Ini penting jemaah sekalian untuk kita ketahui. Dan itu pun pastinya kita banyak khilaf juga, banyak dosa juga. Oleh karena itu perbaiki terus. Tapi harus ada kemajuan. Karena lagi-lagi orang yang jujur dan setia itu baru diberikan atau gelar itu baru disematkan oleh Allah setelah melewati berbagai macam ujian. Dan memang itu tadi ada ada tawaran yang lebih bagus secara dunia, ada tawaran atau ada pihak yang lebih kuat secara dunia, lebih banyak secara dunia. Nah, Anda bergeming apa enggak? Orang yang jujur dan setia dengan perjanjiannya, dengan kesepakatan dan dengan kebersamaannya, dia enggak bergeming. Enggak, saya di sini aja. Itu jamaah sekalian. Dan nanti akan tersingkap semua di hari kiamat. Dan Allah akan kasih ganjaran. Jadi keputusan tepat yang kita pilih berdasarkan kejujuran dan kesetiaan, itu tidak ada yang sia-sia. Itu harus dicatat, nggak ada yang sia-sia. Walaupun kita nggak ngelihat di hari H, misal, kayaknya, aduh, ya nyesel sih, nggak aja nyesel. Ya berat sih, karena kan harus, nggak, jangan berat. Nggak ada yang sia-sia. Semua akan diganjar. Sabar. Kita akan dapat pahala, keberkahan di dunia dan pahala di akhirat. Kata Imam Sa'di, fayujazi kullan bima amil wa yukhzil ghadir. Allah akan ganjar setiap pihak atas pilihan dan perbuatannya. Dan Allah akan jatuhkan para pengkhianat. Orang akan jatuhkan orang yang mengkhianati akad, yang gak setia, yang merusak perjanjian, gak setia dengan perjanjian. Itu Allah akan jatuhkan. Dan itu kan tanda orang munafik ya. Yang kedua, apa tanda orang munafik? Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji dia ingkari. Itu poinnya. Dan hidup butuh kejujuran dan kesetiaan. Semuanya kan gitu. Semua demikian. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat, jangan kita rusak perjuangan yang sudah kita lakukan. Itu penting banget. Baik skop jangka pendek di Ramadan kemarin dan skop jangka panjang di perjalanan kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan. Makanya terakhir, kalau kita berada di persimpangan itu dan kayaknya kita udah lemas, gak ada tenaga, dan kita syaitannya bisikin kita untuk gak apa, menghancurkan semua yang kita lakukan selama ini, ingatlah perjuangan kita selama ini. Ingat perjuangan. Masa kita mau hancurin apa yang kita udah bangun? Ini bukan orang lain bangunkan itu buat kita, bukan. Ini kita yang bangun dengan taufik Allah. Lalu setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, setelah 5 tahun, setelah 6 tahun, setelah 7 tahun, setelah Anda mau hancurkan semuanya. Semua Anda sudah lakukan dengan taufik Allah. Anda sudah keluarkan dana besar-besaran, Anda sudah pertaruhkan semuanya, Anda sudah keluar, Anda udah di apa, kita udah di misalnya udah di blacklist sama lingkungan kita sebelumnya yang ahli maksiat, kita udah dikucilkan, kita harus ngerintis usaha dari nol, kita harus, ada yang diusir dari rumah kontrakan atau kos-kosannya. Setelah semua itu dijalani, itu mau dihancurkan? Jangan, jamaah. Dan itu ujian aja. Jangan. Pintalan itu tuh dilanjutkan, dikuatkan, bukan dihancurkan. setelah kita begandang jungkir balik cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir kemarin, kita menghancurkan sekarang. Jangan. Jangan. Minta pertolongan kepada Allah. Setelah kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran untuk pertama kali, atau ada yang diantaranya dua kali khatam, lalu setelah itu kita mau jauh dari Al-Quran, jangan. Jangan hancurin yang sudah kita lakukan. Waktu kemarin yang pada saat kita nyari Lailatul Qadar 10 malam, yang kurang tidur siapa? Kita. Yang berjuang nahan ngantuk siapa? Yang pas apa tahajud tuh capek banget lalu tempat wudu lagi berjuang lagi, kan Anda yang lakukan itu. Jangan sekarang dihancurkan. Itu udah Masya Allah banget. Pertahankan. Capek memang, iya. Ini tuh one way ticket, jemaah. Ke surga itu one way ticket. Bukan PP. Jadi ketika kita beli tiketnya, jangan berpikir untuk balik. Jangan pernah berpikir untuk kembali. One way ticket ini. Hijrah itu one way ticket. Destinasinya surga. Begitu kita udah beli tiketnya, lalu kita berangkat dari rumah, jangan pernah berpikir untuk balik badan. Gak mudah, tapi minta pertolongan kepada Allah. Dan selalu ingat perjuangan, pengorbanan, dan apa yang sudah kita lalui, sakitnya kita, jungkir baliknya kita, pertaruhan kita, pening-peningnya kita, babak belurnya kita, remuk-remuknya kita, ingat terus. Mau itu sia-sia semua? Jangan biar. Jangan biarkan itu jadi habaan mantura, jadi debu yang gak ada artinya. Gara-gara kita rusak hari ini. Kita urai lagi tuh pintalan hari ini. Ya harus mulai lagi dari awal. Dan gak mudah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bagaimana kunci penyelesaian dengan hidup bersama seorang suami yang sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan? Dia tidak setia, bahkan sanggup menyukai tetangga saya dan keponakan saya sendiri. KDRT terhadap istri dan anak-anak, juga suka berbohong dan pernah mencuri uang keluarga istri. Suka membuka aib istri, menggunjing tentang istri dan anak-anak ke orang-orang, bahkan ke sahabat si istri. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, yang paling afdol ketika kita mau bertanya, kita mulai dengan salam. Karena Nabi SAW mengatakan assalam qabla sual, kata Nabi SAW. Salamlah sebelum bertanya. Maka dalam riwayat ditegaskan, barang siapa yang bertanya tanpa salam, jangan jawab pertanyaannya. Ini bukan gak boleh, tapi penekanan. Insya Allah kita jawab. Dan dengan kita ucapkan salam, keuntungannya apa? Salam kita dijawab. Dan ketika salam kita dijawab itu kan doa, hadirin. Doa. Kita dapat doa. Banyak penuntut ilmu itu nelfon gurunya hanya agar dapat salam gurunya. Berapa kali itu kita dengar masyaikh itu, guru-guru kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kata guru, hal min khidmah? La syai ya syekh, innama urid an usallimu alaikum. Enggak ada syekh, saya hanya ingin kasih salam antum aja. Udah kata syekh, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Udah dapat doa dia saat dari ulama kan, masya Allah hadirin. Ya. Tapi kalau dapat ini kita husnudzon, mungkin terlewat. Kayak mungkin terlewat, enggak apa-apa. Ke depan. Dan pertanyaannya berat ya jamaah sekalian ya. Yang pertama, coba evaluasi diri. Evaluasi diri. Dapat suami seperti ini, coba evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Asy-Syura ayat 30 kan. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil kesalahan-kesalahan kalian. Ada kesalahan mungkin yang kita lakukan. Oh enggak, udah enggak ada. Aku udah taubat, aku udah ini. Apalagi salah aku, Ustaz. Ya paling enggak kita salah milih suami kan gitu ya. Itu kan kesalahan juga. Coba istighfar, taubat kepada Allah. Lalu yang kedua, jangan terdistract. Fokus pada diri sendiri. Karena tujuan ini apa, pesan dari ini adalah untuk menguji kesabaran kita. Wa ma asabakum bukan. Al-Furqan 20. Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar enggak ngadepinnya. Lalu coba konsultasi secara lebih dalam ke ahli ilmu. Masalah gini susah diurai di sesi tanya jawab, tapi dikasih clue-cluenya saja. Lalu buat ibu-ibu yang ikut kajian ini juga yang tidak mengalami ujian seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Di luar sana banyak wanita yang mendapatkan suami seperti ini. Dan udah susah gitu loh. Semoga yang mengalami dapat kesabaran. Tapi kita yang gak mengalami, bersyukurlah sama Allah. Lalu bersyukur kepada suami kita. Kan seringkali itu kita lupa bersyukur karena kita gak pernah ngeliat keluar gimana beratnya banyak para istri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam. Konsultasikan. Assalamualaikum, semoga Allah melindungi dan memberikan rahmatnya untuk Ustadz, keluarga Muhajir, Muslim dan Muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kajian dapat terus berlanjut setelah Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Dan iya, alhamdulillah kami juga bersyukur Allah bisa mudahkan kajian bisa berlanjut setelah Idul Fitri. Selamat Idul Fitri untuk Ustadz, keluarga besar, tim mukminin dan mukminat dimanapun. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Afan hendak bertanya, bagaimana cara kita agar dapat melembutkan hati orang-orang yang kita sayangi, khususnya keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita dan anak-anak kita, agar dapat terus istiqomah dalam terus berusaha untuk hijrah menjadi lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi dan perintah Allah. Jazakallahu khairan wa iyyak. Hadirin, panjang ya ini bisa satu kajian khusus, tapi paling enggak dua hal hadirin, atau tiga hal. Yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, banyak doa. Kalau udah bicara melembutkan hati itu di tangan Allah jemaah. Kita udah baca doanya. Hati itu di antara dua jemari Allah. Itu bukan ranah kita. Hati, jangankan hati orang, hati kita aja bukan ranah kita jemaah. kita bilang gimana cara melembutkan hati istri saya Pak Ustaz, hati suami saya Ustaz. Ya jangankan lembutkan hati pasangan jamaah, lembutkan hati kita aja setengah mati dan susah banget, dan itu bukan ranah kita. Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi udah kalau bicara melembutkan hati udah benar-benar harus ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Itu yang kedua. Jadi doa sama Allah. Yang ketiga, berusaha jadi teladan dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kekhilafan kita. Kita tuh enggak sempurna, pasti banyak kesalahan. Semua kita, apalagi yang bicara. Tapi paling gak berusaha lah jadi teladan. Kan itu penting buat anak-anak, itu penting buat anak-anak, buat pasangan, itu penting, buat istri, itu penting. Itu hal yang perlu diinikan. Jadi, dan begitu kita khilaf, segera tobat lagi, istighfar lagi. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga kita enggak seperti itu. Seorang wanita yang meminta lalu diurai kembali. Semoga kita meminta dan menguatkan, lalu menghiasi, lalu buat karya berikutnya. Dan semua hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.